Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya termasuk prinsip aswaja adalah tarkul khusumat wal jidal, yaitu meninggalkan tindakan perdebatan. Perdebatan ini mencakup debat dalam urusan dunia, juga debat dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat lebih ditekankan. Adapun dalil yang menunjukkan debat dalam urusan dunia, barakallahu fikum, adalah sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, ana za'imun bi baitin fi Rabbil Jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi mengatakan, saya akan menjamin satu unit rumah di dalam surga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Paham ya? Barakallah. Itu jaminannya. Rasul mengatakan, saya kasih jaminan akan mendapatkan satu unit rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Hadis ini barakallahu fikum, bagi sebagian pihak ada kejanggalan gitu ya. Barakallahu fikum. Masa benar tapi enggak mau apa? Meladeni. Tuh, terus dalam masalah agama dia di atas al-haq. Barakallahu fikum. Katanya ada yang namanya jidal yang mahmud. Tapi kenapa dia tinggalkan? Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya dimaksud dalam hadis ini adalah dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Beliau mengatakan laisa lahu 'alaqatun bid-din aslan. Hadis ini kaitannya bukan terkait debat dalam urusan agama. Tetapi debat dalam urusan dunia. Beliau mencontohkan qala raaitu fulan fi suq wa yaqulul akhar bal raaituhu fil masjid. Seperti orang debat, ya. Saya lihat si fulan di pasar. Yang lain mengatakan, "Enggak ah, dia ada di masjid." Di pasar. Enggak, di masjid. Ribut. Iya. Barakallahu fiik. Itu contoh yang beliau contohkan. Debat dalam urusan dunia. Ketika dia tahu dia adalah pihak yang benar, ya daripada ribut-ribut, ya sudahlah. Ngalah saja. Barakallahu fiik. Begitu ya. Jadi, larangan untuk berdebat di sini mencakup urusan dunia dan urusan agama lebih ditekankan. Barakallahu fikum. Ya. Ini kan kalau zaman sekarang debat itu sudah dijadikan sebuah pertontonan, ya. Yang asyik dalam sekolah. Ya kan? Barakallahu fikum dalam mungkin sebagian barakallahu fikum pondok pesantren. Barakallahu fikum. Dai. Khususnya terkait dengan masalah barakallahu fikum keduniaan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu melatih untuk menang-menangan. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan yang namanya apa? Diskusi. Iya, kalau diskusi itu kan mencari titik temu kan. Kalau debat itu kan mempertahankan argumentasi dia. Pokoknya pendapat saya ini dipertahankan. Iya, yang lain mengajukan argumentasinya dipertahankan. Itu namanya debat. Kalau diskusi itu lain. Iya, mencari titik temu, mencari titik sepakat, mencari yang bisa membuahkan kemaslahatan untuk bersama. Beda ya antara diskusi sama debat. Barakallahu. Itu dilarang. Ya. Dalam Islam yang namanya perdebatan itu dicela. Barakallahu fikum. Islam barakallahu fikum justru mengajarkan kita untuk apa? Qabulul haq. Iya, menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran tadi. Barakallahu. Baik. Bukan mempertahankan apa yang ada pada kita walaupun kita tahu yang ada pada kita ini sudah perkara yang batil atau yang lemah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, sehingga debat dalam urusan agama dan dalam urusan dunia adalah perkara yang tercela. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan dibedakan dengan yang namanya diskusi. Barakallahu fikum. Dan kemarin sudah kita jelaskan juga terkait dengan debat ini, khususnya dalam masalah agama, ada debat yang mahmud, yang terpuji, ada debat yang tercela, dan itu dengan melihat beberapa sudut pandang. Barakallahu fikum. Mas Eko bisa menyebutkan yang pertama dilihat dari sisi kemarin hadir. Hah? Enggak hadir. Pak Abdul Somad? Hadir. Hadir. Yang pertama dilihat dari sisi niat. Ya. Niat dalam berdebat itu akan menentukan debat kita debat yang dipuji atau tercela. Baik. Yang terpuji itu seperti apa niatnya, Pak? Dalam berdebat. Ingin mengetahui kebenaran, ingin menampakkan kebenaran. Yes. Biar kebenaran itu menang. biar kebenaran itu jelas. Jadi niatnya dalam berdebat adalah untuk memenangkan kebenaran. Maka barakallahu fikum, ini termasuk sidang yang mahmud, terpuji dari sisi niatnya. Contoh yang tercela niatnya seperti apa? Contoh yang tercela seperti dia memposisikan kedudukannya atau posisinya atau organisasinya untuk mengalahkan lawan debat. Ya itu barakallahu fikum, tujuan dia dalam berdebat bukan untuk membela agama, tapi membela individu tertentu. Iya. Atau membela barakallahu fikum ormas tertentu. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum membela yayasan atau pondok pesantren tertentu. Barakallahu fikum. Jadi tujuannya debat itu bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi untuk sikap ta'assub, kepanatikan. Ya, bukan untuk agama Allah sebenarnya, tapi untuk apa? Kepentingan manusia. Barakallahu fikum. Walaupun dia tahu mungkin barakallahu fikum pada barakallahu fikum sisi orang yang dia bela tadi ada kesalahan. Iya. Tapi karena dia barakallahu fikum tidak bisa menerima itu, dia tetap mendebat orang-orang yang barakallahu fikum menunjukkan kesalahan. Iya. Barakallahu fikum orang yang dia bela tadi. Maka itu sudah masuk dalam debat yang tercela. Jadi niatnya untuk barakallahu fikum bukan membela Allah, tapi membela dirinya, membela pribadinya atau orang yang lain. Barakallahu itu dilihat dari sisi niat. Yang kedua dilihat dari sisi Pak Riono. Dari sisi apa? Debat yang terpuji dan tercela dilihat dari sisi nyatet kemarin Pak Allahu a'lam kemarin hadir tapi enggak sempat nyatet. Baik, dicatat lagi. Jadi sudah yang pertama Pak dari sisi niat ya. Yang kedua Bu Faruk, dari sisi tema perdebatan juga menentukan apakah dia debat yang tercela atau debat yang terpuji. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya misalnya masalah takdir sudah jelas. Tapi di perdebatan saja. Termasuk debat apa itu? Tercela. Yaitu barakallahu fikum memperdebatkan masalah-masalah yang sudah jelas, gamblang, barakallahu fikum. Tayyib. Itu termasuk debat yang tercela, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Misal barakallahu fikum antara Islam dengan Kristen, mana yang benar? Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, kita sebagai seorang muslim ya sudah yakin adalah Islam adalah agama yang benar. Sehingga tidak perlu barakallahu fikum berdebat dengan mereka. Iya, barakallahu fikum. Suatu yang sudah jelas. Tayyib, barakallahu fikum. Atau juga seperti barakallahu fikum antara Sunni dengan Syiah. Iya, barakallahu fikum. Itu juga merupakan perkara yang sudah jelas barakallahu fikum. Para ulama dan salafun shalih barakallahu fikum mereka bersepakat bahwasanya Syiah itu adalah kelompok yang menyimpang, barakallahu fikum, kelompok yang sesat. Bahkan sebagian mereka mengatakan Syiah itu sudah bukan lagi bagian dari Islam. Iya, barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga dilihat dari sisi Mas Febri, sisi kemampuan pihak-pihak yang berdebat. Yang tercela itu ketika seorang niatnya ingin menyampaikan kebenaran, namun secara kemampuan, secara materi tidak ada, belum menguasai. Namun dia nekat untuk mengajar berdebat, sehingga ini malah dia sendiri yang tersudut, itu yang tercela. Nah, iya. Dari sisi yang ketiga dilihat dari sisi kemampuan, ya, pihak yang berdebat tadi. Mungkin dia barakallahu fikum adalah pihak yang berada di atas kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi lawannya. Dari sisi barakallahu fikum, yang pertama materi yang diperdebatkan dia belum siap, barakallahu fikum. Kemudian dia belum mengetahui syubhat-syubhat pihak lawannya, barakallahu fikum. Kemudian juga dari sisi mungkin kemampuan untuk menyampaikan, menguraikan, barakallahu fikum, istilah-istilah yang ada dalam perdebatan tadi, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak, yang menghadiri perdebatan tadi adalah orang yang memang masih nol, masih kosong, barakallahu fikum, menghadiri perdebatan barakallahu fikum yang mereka juga masih belum punya barakallahu fikum latar belakang keilmuan, itu justru akan membuat semakin bingung. Efeknya barakallahu fikum cukup banyak. Kesimpulan dari para audien, akhirnya mereka tidak mendapatkan sebuah pegangan. Malah tambah bingung. Malah mungkin mereka nanti akan menarik kesimpulan, sudahlah. Gak usah ngurusi masalah agama, mesti ribut kalau urusan agama itu. Yang ini merasa benar, yang itu merasa salah, yang merasa benar juga, barakallahu fikum, ngotot-ngototan. Debat terus isinya. Sudahlah, enak ngurusi dunia saja. Gitu ya. Ujung-ujungnya seperti itu, barakallahu fikum. Akhirnya bukan menimbulkan semangat pada kaum muslimin untuk mengetahui Islam, untuk mempelajari Islam, tapi justru membuat mereka semakin kendor, semakin bingung, semakin malas. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga itu barakallahu fikum tinjauan yang disebutkan oleh mereka para ulama yang membedakan antara debat yang terpuji dan debat yang tercela. Barakallahu fikum. Selanjutnya barakallahu fikum, kita melanjutkan dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata beliau, wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak duduk bersama pengikut hawa nafsu. Barakallahu. Tidak duduk bermajelis bersama barakallahu fikum orang-orang yang menyimpang. Orang-orang barakallahu fikum yang memiliki pemahaman yang sesat di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Kita jangan duduk-duduk bersama mereka. Barakallahu fikum. Adapun pihak-pihak yang menyimpang atau dikatakan barakallahu fikum sebagai ahli bid'ah oleh mereka para ulama barakallahu fikum, itu disebutkan, dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Lumatul I'tiqad barakallahu fikum. Yang pertama, Rafidhah. Contoh pengikut hawa nafsu atau kelompok sesat di dalam Islam ini, yaitu Syiah Rafidhah barakallahu fikum. Dan sudah pernah kita jelaskan barakallahu fikum bahwasannya sikti Syiah itu mereka bertingkat-tingkat dari sisi keyakinannya, ideologinya barakallahu fikum. Yang paling ringan barakallahu fikum yaitu mereka yang menyatakan bahwasannya Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Utsman bin Affan. Padahal barakallahu fikum, kalau secara urutan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain, bahwasanya sahabat yang paling afdal itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Terkait dengan Abu Bakar dan Umar, mereka sepakat. Terkait dengan Utsman dan Ali, sempat ada barakallahu fikum perbedaan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka mengatakan barakallahu fikum Ali yang lebih utama, sebagian lagi mengatakan Utsman bin Affan yang lebih utama barakallahu fikum. Namun setelah itu terjadi kesepakatan di kalangan mereka barakallahu fikum berdasarkan asar-asar yang datang dalam masalah ini, mereka mengatakan bahwasanya Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi susunannya itu sama dengan susunan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, orang-orang yang memiliki pemahaman Syiah masih tetap mempertahankan bahwasanya Ali lebih utama daripada Utsman. Barakallahu fikum. Tayyib. Syiah yang seperti ini barakallahu fikum masih ringan. Tayyib. Dan barakallahu fikum kebanyakan mayoritas ahli hadis yang mereka disifati dengan tasyayyu, ya, pada diri dia ada pemahaman Syiah itu pada kategori seperti ini. Kebanyakannya, walaupun ada yang lebih parah barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum naik lagi pemahaman Syiah yang lebih parah, yaitu apa? Mereka yang meyakini Ali radhiyallahu an yang harusnya menjadi nabi. Ya, jadi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga mereka memiliki keyakinan bahwasanya malaikat Jibril itu telah berkhianat. Ya, malaikat Jibril telah berkhianat. Harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi diselewengkan kepada Nabi Muhammad. Padahal barakallahu fikum kalau kita mau mencerna secara akal, iya. Kenapa malaikat Jibril melakukan hal tersebut? Iya. Apakah beliau punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad? Apakah memang sebelumnya pernah bertemu? Kan enggak pernah. Wong Nabi Muhammad saja ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali apa? Merasa kaget, ketakutan. Barakallahu fikum. Nah, itu kan sekedar tuduhan apa? Tuduhan dusta dari kalangan orang-orang Syiah. Kenapa? Alasannya kenapa kok Jibril memalingkan ya wahyu yang tadinya harus disampaikan kepada Ali kemudian dipalingkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari sisi barakallahu fikum bukti, ya. Apa bukti mereka untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwasanya klaim tersebut adalah benar? Barakallahu fikum. Enggak ada, melainkan hanya sekedar tuduhan. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum mereka ini memiliki kekhususan ya dalam pelaksanaan sholat, yaitu mereka menepukkan pahanya dan mengatakan khanal amin, khanal amin. Kalau pernah lihat orang yang sholatnya seperti itu, ketahuilah itu orang adalah orang Syiah. Ya, ketika sholat itu aneh, tepuk-tepuk paha kemudian mengatakan khanal amin, khanal amin. Itu Syiah. Artinya apa? Al-amin maksudnya adalah malaikat Jibril telah berkhianat. Ini ucapan yang kontradiksi ya. Dikatakan al-amin tapi disebutkan di awalnya khanat. Yang namanya al-amin kan orang yang terpercaya, bukan pengkhianat. Tapi di awalnya disebutkan khanat, telah berkhianat. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum termasuk ya sudah bentuk kesesatan dan penyimpangan kalau sudah memiliki keyakinan yang demikian barakallahu fikum. Namun satu lagi barakallahu fikum yang unik tentang Syiah ini barakallahu fikum, mereka itu punya salah satu prinsip di dalam barakallahu fikum kelompok mereka yang namanya prinsip taqiyyah. Taqiyyah itu apa? Menjembunyikan identitas diri. Jadi mereka dihalalkan untuk berbohong. Khususnya barakallahu fikum kepada kaum muslimin yang masih awam, yang belum begitu mengerti, baik barakallahu fikum. Ketika mungkin sebagian kaum muslimin ya bertanya kepada mungkin pembicara-pembicara mereka atau ustaz-ustaz Syiah barakallahu fikum. Ustaz, katanya orang Syiah itu ya mengatakan malaikat Jibril itu pengkhianat. Ya, bahwasanya harusnya menjadi nabi adalah Ali bukan Nabi Muhammad. Oh, itu tidak benar, itu dusta. Kami tidak mengatakan itu. Barakallahu fikum. Itu gampang bagi mereka. Padahal kalau kita mau mengecek ya buku-buku yang menjadi iktimat ya, yang menjadi apa? Rujukan orang-orang Syiah itu lebih ngeri daripada tadi pernyataannya. Iya. Buku-buku yang menjadi rujukan orang-orang Syiah barakallahu fikum itu pernyataannya lebih ngeri. Iya. Baik. Dan mereka tadi berani untuk berbohong barakallahu fikum untuk apa? Untuk menipu kaum muslimin. Iya, itu sudah dilegalkan dalam barakallahu fikum kelompok mereka. Namanya prinsip taqiyah. Namanya prinsip taqiyah. Taqiyah itu artinya menyembunyikan identitas dan keyakinan mereka yang asli. Mereka akan baru menyampaikan barakallahu fikum Syiah hakikatnya itu seperti apa ketika mereka telah berhasil menyaring ya dari para jamaah mereka, audien yang ada disaring, dicari yang militan, kuat, baru setelah itu dibaiat. Nah, setelah dibaiat, baru dipaparkan ini keyakinan-keyakinan Syiah. Adapun sekedar barakallahu fikum mengikuti pengajian-pengajian yang umum, ya mereka tidak akan menyampaikan itu dengan terang-terangan. Karena jelas, ya kaum muslimin akan apa? Akan memberontak. Iya, akan menentang barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum naik lagi ya, lebih parah lagi barakallahu fikum dari jenis yang kedua tadi, yaitu kelompok Syiah yang sampai pada tingkatan menyatakan Ali sebagai Tuhan mereka. Iya. Dan hal itu barakallahu fikum terjadi ketika masa Ali masih hidup. Iya, orangnya masih hidup, mereka sudah berani memiliki keyakinan seperti itu. Barakallahu fikum. Keyakinan ini diprakarsai oleh orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Barakallahu fikum. Dia yang memprovokasi, dia yang barakallahu fikum tayyib, ya, mendoktrin ya, para pengikutnya. Bahwasanya Ali itu sebenarnya adalah titisan Allah. Ya, Ali itu adalah titisan Allah. Sehingga pada satu ketika disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari barakallahu fikum riwayat, ketika Ali keluar barakallahu fikum tiba-tiba ada beberapa gerombolan orang yang tiba-tiba mengatakan antahu. Anta huwa. Kamu adalah dia. Kamu adalah dia. Barakallahu. Maka Ali curiga. Maksudnya apa ini? Ali bertanya, "Hu man?" Dia yang kamu maksud itu siapa? Mereka pun mengatakan, "Anta ilahuna." Kamu adalah Tuhan kami. Langsung Ali berubah mukanya. Wah, ini kemungkaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Maka Ali radhiyallahu anhu barakallahu fikum ya menuntut mereka untuk tobat, tubu ilallah. Kalian harus bertobat kepada Allah, kalau tidak kalian telah kafir, murtad dari agama kalian. Barakallahu fikum. Kemudian sebagian mereka barakallahu fikum ya dinasihati oleh sebagian para sahabat, diluruskan pemahamannya barakallahu fikum. Sebagian ada yang rujuk barakallahu fikum ya, kembali menyadari bahwasannya keyakinan mereka itu salah barakallahu fikum. Sebagian yang lain tetap mempertahankan keyakinan tadi. Padahal Ali yang mereka anggap sebagai Tuhan sudah mengatakan apa? Perbaiki keyakinan kalian. Ya, tobat kepada Allah. Kalian salah. Tuhannya udah bilang gitu, tapi tetap ngotot. Enggak. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum saat itu iya, terjadi barakallahu fikum Ali memutuskan mereka ini memang karena sudah iya keyakinannya sudah parah dan itu sudah terhitung yang namanya apa? murtab, ya, mengangkat manusia sebagai itu Tuhan. Barakallahu fikum. Maka Ali memutuskan mereka ini harus dieksekusi. Barakallahu fikum. Semua para sahabat sepakat mereka dihukum mati yang tidak mau bertobat, barakallahu fikum, karena murtad. Tapi mereka khilaf terkait dengan bentuk hukumannya. Barakallahu fikum. Ali berpendapat mereka ini harus dibakar. Ya. Untuk menunjukkan pelajaran bagi yang lain bahwasanya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat apa? Batil, sangat rusak, parah. Barakallahu fikum. Iya, biar yang lain dapat pelajaran. Makanya dibakar. Barakallahu fikum. Biar yang lain enggak ikut-ikutan. Tapi sahabat yang lain mengatakan enggak perlu dibakar. Ya, karena mereka berpegangan dengan kuman hadis la yu'adzibu binnar illa rabbuna. Tidak boleh mengazab dengan api, menghukum dengan api kecuali Rabb-nya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ali tetap memegangi pendapatnya tadi. Enggak. Iya, mereka ini parah. Akhirnya diperintahkan untuk dibakar, hukuman mati buat mereka. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, barakallahu fikum, yang namanya syaitan, ya, haris, sangat pandai barakallahu fikum membuat kerusakan pada hati seorang insan, ya. Dan juga yang namanya kebatilan, yang namanya kebid'ahan itu kalau sudah masuk ke dalam hati seorang hamba itu susah untuk mencabutnya. Ya. Makanya barakallahu fikum disebutkan dalam sebagian riwayat salaf bahwasanya apa? Setan itu lebih suka dengan ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Ya. Barakallahu fikum. Dari sisi ini kenapa? Karena ahli maksiat ketika mereka maksiat, mereka akan merasa bersalah, ya kan? Merasa enggak nyaman, merasa berdosa, merasa dirinya itu barakallahu fikum hitam. Ya, kotor. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ahli bid'ah sebaliknya, justru mereka merasa suci. Mereka merasa baik, mereka merasa orang yang barakallahu fikum paling afdol dari semua manusia. Sehingga barakallahu fikum sulit bagi mereka diminta untuk taubat untuk kembali. Barakallahu fikum. Makanya disebutkan juga dalam riwayat yang lain barakallahu fikum bahwasanya ya innallaha hajaba taubata an kulli sahibil bid'ah. Sesungguhnya Allah telah menutupi pintu taubat bagi ahli bid'ah. Jadi maksudnya bukan berarti orang ahli bid'ah kalau taubat enggak bisa, bukan. Tapi maksudnya adalah ahli bid'ah itu susah untuk diminta bertaubat. Susah untuk diminta sadar. Barakallahu fikum. Baik. Itu juga alasan kenapa salaf mengatakan al-bid'atu baridatul kufri. Bid'ah itu adalah pintu gerbang menuju ke kekufuran. Berawal dari bid'ah yang ringan, barakallahu fikum, ya, kemudian merembet lagi ke bid'ah yang lebih berat lagi, lebih berat, lama-lama parah, ujung-ujungnya apa? Nyemplung kepada lembah kekufuran. Barakallahu fikum. Baik. Itu pelajaran dari kisah ini. Nah, barakallahu fikum, ketika sebagian mereka sudah, ya, dilemparkan ke dalam api, barakallahu fikum, sebagian mereka, ya, sebelum dilemparkan ke dalam api, mengeluarkan pernyataan yang bikin kita mengelus dada. Iya. Yaitu sebelum dia dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan anta huwa. Iya, saya tambah yakin kamu adalah Allah. Kamu adalah Tuhan kami. Loh, kenapa bisa? Karena la yu'adzibu binnar illa rabbuna. Tidak akan ada yang bisa mengazab dengan api kecuali Rabb-nya api. Lah, kamu menghukum kami dengan api. Lah, berarti kamu memang Tuhan kami. Tambah yakin ternyata barakallahu. Iya. Tambah pasrah dia, memang Ali ini memang benar-benar Tuhan. Yang lain enggak berani mengazab dengan api, ya. Sayyid. Tapi Ali berani. Wah, memang berarti Ali ini Tuhan. Barakallahu fikum. Itu yang paling parah. Iya. Jadi barakallahu fikum. Iya, ini salah satu contoh, ya. Yang namanya aliran Syiah itu adalah sekte sesat. Barakallahu fikum. Dan sekarang di Indonesia barakallahu fikum sudah mulai. Ya. Sudah mulai apa? Sudah mulai berkembang. Barakallahu fikum. Sudah mulai mereka barakallahu fikum untuk berusaha meracuni pemikiran barakallahu fikum tayyib ahlus sunnah. Bahkan mereka itu sudah barakallahu fikum masuk ya ke dalam jajaran ormas-ormas besar dalam Islam. Sekte Syiah. Barakallahu fikum. Karena memang mereka kuat dari sisi finansial, barakallahu fikum, tayyib, iya. Sehingga sebagian ormas-ormas yang besar dalam Islam itu sudah disusupi oleh orang-orang Syiah. Indonesia ini termasuk target mereka. Karena Indonesia termasuk negara Islam terbesar. Barakallahu fikum. Sekarang mereka itu sedang ingin mengadakan revolusi Syiah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum dengan prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, ya, Anda jangan duduk dengan mereka. Iya. Barakallahu fikum. Ketika Anda menghadiri sebuah majelis atau mendengar di sana itu barakallahu fikum, ya, sangat mengagungkan yang namanya Ali bin Abi Thalib. Sangat mengagungkan yang namanya Fatimah. Ya, barakallahu fikum. Khusus itu saja. Ya. Sangat diagung-agungkan, dieluh-elukan. Hasan, Husain. Wah, ini berarti apa? Ini sudah ada sinyal-sinyal apa? Pemahaman Syiahnya barakallahu fikum. Baik. Loh, memang enggak boleh. Ya boleh saja memang mereka barakallahu fikum Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu keluarganya Rasul. Memang mereka orang yang mulia. Tapi mengkhususkan mereka dalam penyebutan, dalam pujian, dalam sanjungan dan tidak sahabat yang lain itu termasuk barakallahu fikum syiarnya orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga disebutkan oleh mereka lagi barakallahu fikum tanda ya, kebiasaan orang Syiah yaitu ketika mereka menyebutkan nama Ali, mereka akan mengatakan karramallahu wajhah. Ya. Jadi bukan radhiyallahu an. Jadi ketika menyebutkan berkata sahabat Ali karramallahu wajhah. Wah. Dari situ ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengetahui ini sudah ada apa? Gaya-gayanya Syiah. Walaupun kita tidak bisa langsung menghukumi memvonis orang ini Syiah, ya. Paling tidak kalaupun orang ini tidak memiliki pemahaman Syiah, tapi dia sudah apa? Terkena percikan kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan ucapan alaihi salam, ya. Qala Ali ibni Abi Thalib alaihi salam. Qalat Fatimah alaihi salam. Mengkhususkan ucapan alaihi salam atau alaihi salam juga termasuk kebiasaan orang-orang Syiah. Dan itu diungkapkan oleh mereka para ulama. Di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Jalaul Afham. Barakallahu fikum. Ya. Jika kalau kita dengar ya, barakallahu fikum atau lihat gitu ya, ada orang-orang yang diustadkan barakallahu fikum kalau nyebut nama siapa? Nama Ali atau Fatimah pakai penyebutan ini sedangkan sahabat yang lain tidak ya diberikan penyematan tadi imam memang dia adalah orang-orang Syiah atau ini orang sudah terkena pengaruh kebiasaan orang-orang Syiah barakallahu wallahu taala alam bisawab sehingga nasihat Imam Ahmad kepada kita untuk apa jangan dekat-dekat dengan mereka ya. Enggak usah, saya cuma penasaran saja, pengen tahu Ustaz. Iya. Katanya Syiah itu begini-begini. Jangan. Iya. Al-Qur'an barakallahu fikum sudah memberikan nasihat kepada kita. Iya. Tayyib di dalam ayat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lain, ya pertemuan sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-68 Allah mengatakan wa idza ra'aitalladzina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau kalian melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tentang Islam ini yang sudah dibolak-balik sama mereka, ya, maka apa? Berpalinglah dari mereka. Ya, barakallahu fikum. Alasan untuk pengen cari tahu, alasan barakallahu fikum ingin apa? Cuman sekedar ya, barakallahu fikum nimbrung saja, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Barakallahu fikum, karena sebagaimana kata mereka, al-fitnatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Karena memang hati kita ini lemah. Sedangkan fitnah itu menyebar-nyambar, barakallahu fikum. Iya. Naam, kita sebelum masuk majelisnya dia kita yakin Syiah itu salah. Barakallahu fikum, dengan penjelasan dari para ulama-ulama yang telah kita ketahui. Tapi barakallahu fikum, ketika kita masuk majelis, ya, orang yang barakallahu fikum sudah dianggap syekhnya orang-orang Syiah, itu terkadang barakallahu fikum, ya, hati kita yang lemah ini akan terpengaruh. Ya. Melihat dari sisi cara pakaiannya, kan mantep ya kalau udah sampai syekh Syiah itu ya. Dari sisi sorbannya, dari sisi barakallahu fikum jubahnya, mantep, karismatik. Iya. Ketika dia membacakan barakallahu fikum tayyib ayat-ayat Al-Qur'an, ya, membacakan hadis-hadis barakallahu fikum, kemudian penyampaiannya, uraiannya, fasih. Maka kita mungkin akan terbetik di dalam hati kita. Masa sesat yang kayak gini? Barakallahu fikum. Iya. Lama-lama ya kita akan terbawa barakallahu fikum. Jadi ingat tadi, orang Syiah itu punya metode untuk menjebak, ya, Muslim ahlus sunnah, untuk menjebak Sunni yang masih awam dengan prinsip taqiyah. Ya, dengan prinsip taqiyah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu satu bentuk, ya, dari barakallahu fikum kelompok sempalan di dalam Islam. Kelompok sesat. Yaitu kelompok Syiah barakallahu. Satu lagi barakallahu fikum yang juga bisa menjadi barometer kita terkait dengan orang Syiah ini, mereka ini adalah orang-orang yang memang lisannya tajam, ya, untuk mencela sahabat-sahabat Nabi. Itu Syiah barakallahu fikum. Baik. Yang sangat barakallahu fikum mereka serang itu adalah Abu Bakar, Umar, barakallahu fikum, kemudian juga Abu Hurairah, ya, barakallahu fikum, itu sampai pada tingkatan mereka kafirkan, barakallahu fikum, sampai pada tingkatan mereka kafirkan. Begitu juga istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, sampai barakallahu fikum mereka itu melakukan mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat barakallahu fikum dungu, ya. Jadi Al-Baqarah, ya, kata mereka itu maksudnya Aisyah, sapi betina. Barakallahu fikum. Dan mereka mengucapkan ucapan-ucapan kotor keji yang lainnya terhadap sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau dengar, ya, kalau tahu, kalau baca ada orang yang menguraikan dan mereka menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat Nabi, bahkan sampai mengatakan kafir atau bahkan mengatakan sahabat Nabi itu munafik. Anda dari situ sudah bisa apa? Iya. Meraba. Iya. Memprediksi. Ini orang, imam memang orang Syiah atau sudah terkena racunnya Syiah. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu, iya, cukup banyak. Kadang dari buku, barakallahu fikum. Apalagi sekarang yang namanya medsos, ya. Apalagi yang namanya barakallahu fikum media elektronik berupa internet. Itu mereka cukup gencar sekarang membuat tulisan-tulisan barakallahu fikum untuk menebarkan pemahaman mereka di kalangan kaum muslimin sunni barakallahu fikum. Sehingga yang namanya barakallahu fikum sekte Syiah ini harus dijauhi. Berikutnya barakallahu fikum yang juga yang sekarang mulai cukup berkembang atau rame ya di negeri-negeri Islam, yaitu kelompok yang memiliki pemahaman khawarij. Ya. Khawarij itu termasuk kelompok bid'ah, kelompok sesat dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Mereka ini memiliki banyak nama. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan khawarij karena memang barakallahu fikum salah satu ya ideologi mereka yang sangat menonjol adalah al-khuruj 'alal hukam. Ya. Yaitu keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah dari pemerintahan kaum muslimin. Mereka ini adalah orang-orang barakallahu fikum yang mengkafirkan pemerintah dan jajaran-jajarannya kafir semua menurut mereka. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga tidak heran kalau mereka barakallahu fikum tidak merasa iba, tidak merasa kasihan ketika melakukan pengeboman-pengeboman. Barakallahu fikum. Iya, di instansi-instansi pemerintah, apalagi yang namanya aparat keamanan, itu sangat mereka benci. Ya. Yang namanya polisi, yang namanya TNI, barakallahu fikum, itu menurut mereka itu tauhid semua. Iya. Karena apa? Berhukum dengan selain hukum, hukum Allah. Barakallahu fikum. Baik. Khawarij zaman sekarang barakallahu fikum tidak jauh beda dengan yang ada di zaman dahulu. Iya. Jangan kan pemerintah yang sekarang, pemerintah yang zaman dahulu saja berani mereka kafirkan. Ali bin Abi Thalib itu mereka kafirkan. Padahal barakallahu fikum orang-orang khawarij ini, ini kan munculnya barakallahu fikum itu meledaknya ketika peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi khawarij ini berkolaborasi dengan barakallahu fikum orang-orang yang memiliki pemahaman Syiah. Baik. Untuk menggulingkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Kalau orang Syiah, karena memang mereka ingin menaikkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Khawarij, memang mereka melihat Utsman ini enggak beres ngatur pemerintahan. Kenapa? Utsman ini lebih kental dengan sistem pemerintahan yang nepotisme menurut mereka. Karena Utsman menunjuk gubernur-gubernur yang ada, jajaran-jajaran pemerintah itu rata-rata dari keluarganya semua. Ya. Jadi menurut mereka ini tidak adil. Ya. Ini sudah enggak beres pemerintahnya Utsman. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mengadakan barakallahu fikum yang namanya apa? Makar. Iya, sampai ya yang namanya isu ya. Barakallahu fikum menebarkan berita-berita hoak itu menjadi senjata mereka di kalangan masyarakat biar masyarakat panas. Menjelek-jelekkan Utsman, barakallahu fikum itu sudah mereka sudah memiliki mengumpulkan massa ya, sudah mulai terbangun yang namanya opini ya. Utsman itu adalah seorang penguasa yang apa? Tidak adil, penguasa yang nepotisme, barakallahu fikum, tayyib, melakukan KKN. Itu tujuan mereka, sehingga mereka ketika memiliki sudah mengambil hati sebagian rakyat ya, mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Dikepung, tayyib, mereka menuntut tuntutan-tuntutan mereka, barakallahu fikum. Sahabat Utsman bin Affan, barakallahu fikum, beliau iya, hanya bisa menasihati mereka dengan kata-kata. Beliau tidak menyikapi orang-orang Khawarij dan kolega-koleganya ini dengan militer. Padahal sahabat-sahabat yang lain itu sudah siap. Gimana Utsman? Sudah sikat saja mereka ini. Ya, sudah kurang ajar, sudah kelewatan. Sudah. Iya kan Utsman. Mereka cuma menginginkan saya. Eman-eman darah kaum muslimin. Cuma gara-gara untuk mempertahankan saya, banyak yang mati. Tidak usah. Iya. Kita lihat saja, biarkan apa sih maunya mereka. Jadi Utsman lebih memilih untuk bersabar. tidak menggunakan apa kekuatan militer. Padahal kalau mau bisa. Para sahabat yang lain sudah geram semua. Bahkan memberitakan kepada para sahabat, kalian enggak usah ikut-ikut. Ini urusan mereka dengan saya. Yang mereka benci itu saya. Udah, kalian keluar saja. Jadi sebagai para sahabat yang sudah berjaga itu disuruh pulang. Enggak usah. Pulang saja kalian. Biar saya hadapi sendiri. Para khawatir. Itu kan halus. Ya, ketika mereka sudah barakallahu fikum semakin parah ya, berani masuk rumahnya Utsman. Ya, sudah geram mereka barakallahu fikum. Utsman hanya mengingatkan mereka barakallahu fikum bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki jasa besar di dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik. Beliau mengingatkan kepada orang-orang Khawarij ini barakallahu fikum, iya. Bahwasanya siapa dulu yang mengeluarkan hartanya untuk membeli persiapan bagi kaum muslimin mujahidin untuk berperang. Iya. Beliau juga menyebutkan siapa yang membeli sumur, rumah untuk minuman kaum muslimin mujahidin barakallahu fikum. Tapi mereka enggak melihat sisi kebaikan Utsman bin Affan yang begitu banyak dalam Islam. Barakallahu fikum. Tebas, ya. Ketika menebas, tangannya Utsman menangkis putus. Dan Utsman hanya mengatakan inilah tangan yang dulu berbaiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak membuat mereka merasa iba barakallahu fikum. Iya. Baik. Tetap saja mereka ingin menghabisi Utsman barakallahu fikum ketika mereka ingin menusukkan pedang. Iya, maka dilindungi oleh sang istri, kemudian tembus pedang tadi. Utsman tewas beserta keluarganya. Setelah itu mereka semburan. Nah, ini fitnah yang tambah besar. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dari pihak barakallahu fikum orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Utsman, ya, seperti Muawiyah ibu Nabi Sufyan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Itu pengen nangkepin ini orang, dilacak. Ketika Utsman meninggal, para sahabat barakallahu fikum musyawarah sepakat mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, ketika Ali sudah naik, ini pihak-pihak dari barakallahu fikum ya, keluarganya Utsman atau kerabat-kerabatnya itu nuntut Ali semua. Ya, pembunuhan Utsman ini enggak bisa dianggap biasa. Ini sudah barakallahu fikum tindakan yang menginjak-injak Islam sudah. Utsman itu bukan orang biasa, Amirul Mukminin. Iya. Darahnya ditumpahkan begitu saja. Mungkin kalau kita kan mungkin geram ya. Kenapa sih enggak ada pasukan apa kayak pas pampres gitu ya? Barakallahu fikum enggak ada. Karena memang Utsman mintanya demikian barakallahu fikum. Padahal yang lain sudah siap semua, sebagian para sahabat itu memerintahkan anak-anaknya untuk menjaga Utsman. Utsman mengatakan sudah pulang saja. Mereka itu cuman pengennya nyari saya. Mereka itu cuman bencinya sama saya. Sudahlah, daripada darah kalian yang tertumpah, saya pasrah saja. Kalau memang saya terbunuh, barakallahu fikum sayyib oleh mereka, maka mengharapkan syahid. Ya kalau mereka cuman gertak, ya biarkan mereka cuman gertak-gertak saja. Akhirnya terbunuhlah yang namanya Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Nah ini Muawiyah kencang, ya pokoknya harus tangkep itu orang. Ya. Aisyah juga kencang. Barakallahu fikum. Tapi Ali terkena dilema. Iya. Kenapa? Karena yang ikut dalam peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan itu orang-orang penting dalam kabilahnya. Iya. Mereka memiliki apa? Kekuatan kabilah. Barakallahu fikum. Jadi ini kalau mau diusut, ya bakar perang besar dalam Islam, perang saudara. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan negara masih dalam keadaan apa? Labil ini, goncang. Iya, perang-perang menghadapi orang kafir, barakallahu fikum masih terus berjalan. Ini kalau mau ngurus ini, wah. Jadi Ali barakallahu fikum saat itu lebih mengambil sikap apa? Untuk mengundur. Ya. Barakallahu fikum peradilan terhadap mereka ini. Sampai mendapatkan kestabilan dari sisi negara, barakallahu baru diusut. Tapi pihak-pihak yang lain, wah, enggak bisa ini. Enggak bisa dibiarkan ini. Harus dituntut. Maka terjadilah perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat. Terjadi yang namanya perang. Perang Jamal, perang Siffin. Iya. Kalau perang Jamal itu yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun terjadinya barakallahu fikum tanpa ada kesengajaan. Jadi Aisyah ingin mendatangi Ali barakallahu fikum, iya, untuk cross check masalah, untuk melakukan islah yang namanya perdamaian barakallahu fikum. Tapi berita yang sampai kepada Ali, Aisyah menyiapkan pasukan untuk apa? Menyerah. Kemudian berita yang sampai kepada Aisyah, Ali juga mempersiapkan pasukan untuk menyerang. Pecah perang tadi. Terjadilah perang, perang Jamal. Wah, ketika perang sudah berkecamuk, penat barakallahu fikum, sebagian kaum muslimin itu ada yang mengangkat Al-Qur'an. Kitabullah. Iya, mengingatkan Kitabullah. Akhirnya semuanya pada diam. Barakallahu fikum. Iya. Sadar. Kalau mereka sudah apa? Terbawa hembusan syaitan. Barakallahu fikum. Jadi, begitu juga barakallahu fikum Muawiyah. Iya, juga sama. Pada perang Siffin. Iya, barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan perang ini barakallahu fikum, mereka para ulama memasukkan ini, iya, dalam kategori ijtihadnya para sahabat. Iya. Barakallahu fikum. Yang namanya mujtahid kadang benar, kadang salah. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Barakallahu fikum. Baik. Nah, orang-orang Khawarij ini barakallahu fikum, pada saat perang Jamal, perang Siffin, itu mereka berlindung di bawah perlindungannya Ali. Iya. Mereka ini masuk dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena memang politik, ya kan? Enggak mungkinlah mereka masuk kepada pasukannya Muawiyah, wong yang dituntut itu mereka. Nah, karena mereka merasa Ali ini menaungi mereka, akhirnya apa? Mereka fru kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika perang berkecamuk, akhirnya dari pihak, ya, barakallahu fikum, Muawiyah itu menawarkan apa? Perundingan. Bagaimana kita, kalau kita berunding, mencari titik temu, masalah ini gimana enaknya penyelesaiannya. Saat itu Ali bin Abi Thalib masih tawakuf. Beliau belum menunjukkan sikap iya atau tidak. Ya, karena khawatir. Karena memang sadar itu saat itu barakallahu fikum pasukan Muawiyah sudah mulai terdesak, sudah hampir kalah. Ya. Dan Ali barakallahu fikum masih mempertimbangkan, jangan-jangan ini termasuk apa? Siasat mereka untuk mengulur waktu. Gitu ya. Karena mereka sudah mulai terdesak. Jadi Ali masih tawakuf. Nah, dari kalangan orang-orang Khawarij inilah yang justru mendukung Ali, iya, untuk mengadakan apa? Perundingan. Iya, nggak apa-apa, Amir Umin, bagus itu. Ya, kita juga nggak mau perang saudara seperti ini. Adi, bujuk-bujuk. Ya, karena Ali melihat mereka begitu antusias, ya. Tujuannya ya sudahlah husnuzon saja, ya kan? Buang pemikiran-pemikiran tersebut, ya. Akhirnya Ali mengiyakannya, sudah kita berunding. Nah, barakallahu fikum. Maka Ali menuju utusannya, Muawiyah juga menuju utusannya. Lah, di situ orang-orang Khawarij baru menunjukkan barakallahu fikum pengkhianatan mereka. Dari situ barakallahu fikum mereka mencari-cari kesalahan Ali bin Abi Thalib, mengatakan Ali telah berhukum dengan selain hukum hukum Allah, karena menunjuk manusia sebagai penyelesai masalah mereka. Dan mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, ya, tidak ada hukum melainkan milik Allah. Barakallahu fikum. Baik. Maka Ali mengatakan ajal kalimatu haqqin wa yuridu bihal al-batil. Ya, memang benar tidak ada hukum melainkan milik Allah. Kalimat kamu benar tapi maksudnya batil. Barakallahu fikum. Dari situ mereka mengkafirkan Ali. Iya. Ali ini Dia pernah menghapus namanya dari Amirul Mukminin. Nah, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti apa? Amirul Kafirin. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Cara berargumentasi yang sangat dangkal. Barakallahu fikum. Dia juga perang dengan Aisyah, tapi enggak menawan Aisyah. Yang namanya perang melawan musuh kan harus ditawan, dirampas. Barakallahu. Itu alasan-alasan mereka barakallahu fikum untuk keluar dari ketaatan kepada Ali. Barakallahu fikum. Maka Ali mengutus barakallahu fikum. Iya. Ibnu Abbas ya, barakallahu fikum untuk apa? Menasihati mereka. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka ada yang rujuk, sebagian yang lain tetap mempertahankan barakallahu fikum keyakinan mereka. Ya, menyatakan kalau Ali itu sudah kafir. Barakallahu fikum. Dan juga yang bersamanya barakallahu fikum. Ibnu Abbas barakallahu fikum menjawab semua syubhat-syubhat mereka. Iya. Mereka mengatakan Ali telah berhukum dengan hukum makhluk padahal Allah mengatakan di dalam ayat terkait dengan barakallahu fikum perceraian antara suami istri, Allah mengatakan fa bu'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Iya. Barakallahu fikum. Ketika sudah dinasihati dua pasang suami istri yang barakallahu fikum cekcok, ya, enggak menemukan titik temu, maka hendaknya pihak istri, pihak suami mengutus utusan. Ya. Mereka yang akan memutuskan mereka suami istri tetap bersama atau pisah. Kata Ibn Abbas, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan hukum hakim dari kalangan manusia untuk memutuskan yang kaitannya hanya dengan farji seorang wanita. Iya, itu ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Lah di sini Ali menunjuk wakil untuk menetapkan hukum, ya, mengambil titik temu untuk masalah darah kaum muslimin. Lebih agung, lebih mulia. Masa kamu berani menyalahkan Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemudian adapun alasan kenapa Ali menghapus namanya dari nama Amirul Mukminin, Rasul juga pernah menghapus namanya dari Rasulullah. Apa kamu berani mengatakan berarti Rasul kalau bukan Rasulullah berarti Rasul setan? Diam mereka. Iya. Barakallahu fikum. Ketika pada saat Sulhu Hudaybiyah, ya kan? Mereka orang-orang musyrikin enggak mau ada label Rasulullah. Hapus. Kalau kamu Rasulullah, kami enggak akan perang sama kamu. Akhirnya saat dihapus sama Rasul dihapus. Nah kalau dengan argumen mereka, kalau bukan Rasulullah berarti apa? Kan lebih parah. Kemudian ada pun alasan Ali barakallahu fikum tidak menawan Aisyah. Aisyah itu ummahatul mukminin. Kalian berani menghalalkan parjinya? Diam. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka semua sadar. Iya, sebagiannya sadar. Barakallahu fikum. Sebagian tetap saja ngeyel. Iya, pokoknya tak peduli. Ya, kalau sudah pokoknya itu susah barakallahu fikum menghadapi manusia yang pakai jurus apa? Pokoknya. Ya. Sampean mau ngomong apa ya pokoknya ngene wis. Gak bisa digoyang-goyang barakallahu fikum. Baik. Ya. Itulah barakallahu fikum mulai barakallahu fikum yang namanya akidah khawarij ini meledak. Ya, memiliki kekuatan yang besar. Sampai pada tingkatan mereka berhasil membunuh Ali dengan barakallahu fikum, ya, manuver mereka atau makar mereka. Dibunuh oleh Ibnu Muljim. Barakallahu fikum. Dan sampai saat ini, ya, sampai saat ini barakallahu fikum turunan-turunan khawarij itu masih ada. Di antaranya barakallahu fikum ISIS. Ya, ISIS itu termasuk apa? Barakallahu fikum turunannya khawarij. Iya. Barakallahu fikum mereka ingin membuat kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dengan nasihat Imam Ahmad tadi, kalau kita melihat, kita mendengar, kita membaca, ya, uraian-uraian orang yang memiliki pemahaman khawarij, tinggalkan. Ya, jangan diteruskan. Kalau baca, jangan dilanjutkan. Kalau lihat, jangan dilihat. Kalau dengar, jangan didengar. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Iya. Di antaranya tadi. Khawarij itu adalah barakallahu fikum pemahaman yang ya, mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Barakallahu fikum, ya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum, ajakan untuk berdemonstrasi, ya, itu juga termasuk salah satu syiarnya orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum. Baik. Intinya adalah mengobarkan permusuhan antara rakyat dengan penguasa. Kalau ada orang yang seperti itu Anda dengar, ini orang memiliki ya pemahaman Khawarij. Imam memang dia adalah orang Khawarij atau dia telah teracuni pemahaman Khawarij. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ada Rasul terkait dengan bagaimana kita menyikapi penguasa yang muslim, jelas. Kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na dalam perkara ma'ruf, tidak ada maksiat kepada Allah. Kita taat. Iya. Walaupun wa in daraba ya, dhahraka. Walaupun penguasa-penguasa tadi memukul punggung-punggung Anda, mengambil hak Anda. Cukup banyak hadis yang berbicara dalam masalah ini. Jelas gamblang penjelasan Rasul. Tapi mereka yang memiliki pemahaman Khawarij, itu mereka enggak mengambil ini. Bimbingan ini, enggak mau mereka. Ketika kita menyampaikan, iya sih, cuman kan saya itu kan ada hadis yang namanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Saya itu pokoknya yang ini saja. Loh, hadis-hadis yang Rasul mengatakan harus taat kepada penguasa walaupun demikian, enggak, pokoknya saya yang ini saja. Nah, itu juga repot kalau sudah ngadapin orang pakai pokoknya itu. Iya, mereka enggak mau. Padahal hadis Nabi dalam masalah ketaatan kepada penguasa sangat jelas, gamblang, jelas. Iya. Lailuha kana hariha. Malam seperti siangnya. Barakallahu fikum. Tapi mereka orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij enggak mengambil itu. Yang mereka ambil adalah siapa yang lihat kemungkaran ingkari dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan mulut, iya. Kalau enggak mampu dengan mulut, dengan hati. Mereka kalau enggak dengan lisan, ya tadi dengan mulut, dengan demonstrasi. Barakallahu fikum. Itu termasuk syiarnya orang-orang Khawarij. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Ini baru dua sekte sempalan, barakallahu fikum. Iya. Baik. Minimal 4. Ya, 4 ini adalah induknya dari 72 golongan yang disebutkan Rasul. Kan kata Rasul kan Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang di dalam jannah. Nah, 72 ini barakallahu fikum itu merupakan turunan dari 4 sekte klasik dalam Islam, sekte sesat. Barakallahu fikum, itu turunannya dari 4. Syiah, Khawarij, kemudian barakallahu fikum Qadariyah, kemudian Murji'ah atau Jahmiyah, barakallahu fikum. Iya, 4 ini. Nanti 4 ini wah muncul lagi yang lainnya lain beranak-beranak, barakallahu fikum macam-macam. Iya, tadi baru kita sebutkan 2 termasuk sekte sesat yang tertua dalam Islam. Syiah dan Khawarij. Wallahu taala alam bisawab, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.